Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi ba'atha rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alladhi qala 'anhu subhanahu wa ta'ala. Lakukan aku merasulum ini amfisul, azizul alaihi ma'anifu, rizul alaihi bilmu'minina kuburrafi. Alladhi kuala anhu subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallahi minallahi. Walakum rafawfan rahid al-qadhi amfadu bin qawli. Alladhi kuala anhu subhanahu wa ta'ala. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsiran. Alladhi qala annahu subhanahu wa ta'ala wa arsalnaka bi rahmatin lil alamin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din. Allahumma ya rabbana a'inna bi rahmatin. Waj'al ya rabbana fi qulubina rahmatan. Waj'al ya rabbana fi qulubina rahmatan. Narhamu biha ikhwanana wa narhamu biha khalq. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadha al-yawm al-mubarak fajma'na ya rabbana yawm al-qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Wahsyurna yawm al-qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizqna tawbata qabla al-mawt wa shahadata 'inda al-mawt wal jannata ba'da al-mawt. Allahumma ba'dumat. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon disadari sapaan dan mohon disadari gelar itu, gelar pecinta Nabi Muhammad adalah sebaik-baik gelar. Jika itu benar dimiliki oleh seorang hamba, maka sudah cukup. Sebab yang mencintai Nabi Muhammad telah akan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, khusus yang sangat kami muliakan, para habaib yang berniat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami tidak bisa sebut satu persatu, mewakili dari beliau-beliau ada, mohon maaf di belakang kami, maaf perkataan yang dimuliakan Allah, kenapa orang-orang tempatnya Habib Qadir bin Yahya, Habib Qadir dan juga para habaib-habaib yang masya Allah. Semoga ini menambah kuat bahwasanya majlis ini akan kita jadikan, semoga dijadikan Allah sebagai saksi bahwasanya kita pernah berkumpul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadir di tengah-tengah kita ada Asy-Syaikhul Marwi yang semoga dimuliakan Allah, yang sangat kami cintai, guru mulia Sayyidil Walid Asy-Syaikh Romo Yai Mas Kudin Pakki Marwi Al-Awwab Al-Ajtar, pengasuh pondok pesantren Mamak Solihin Gresik. Dan beliau berkenan hadir ke tempat ini, tidak ada yang untuk menambahkan. Tempat ini juga agar semakin penuh berkah dengan cahaya-cahaya, cahaya iman, cahaya taqwa, kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari pejabat pemerintah yang kami tidak tersebut satu persatu, dan juga semua yang ikut andil di dalam acara yang mulia ini dengan bermacam-macam latar belakang, tapi semuanya adalah gelarnya hari ini sama, insya Allah pecinta Nabi Muhammad SAW. Dan itu gelar sejati, adapun baju yang kita pakai ini sementara dan nanti akan kita tanggalkan. Gelar yang paling sanjung, gelar yang paling kita nanti di akhirat jika kita dipanggil oleh Nabi Muhammad karena kita bisa dianggap sebagai pecinta Nabi Muhammad. Gelar ini semua akan hilang dan tidak disebut lagi. Apakah sang kiai, sang ustaz, sang pecinta, aku dengan lidah kita, bambu kita, cinta kepada Nabi. Dan begitu mudah nyali yang terucap. Akan tapi ketahuilah, cinta adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dan itu adalah kekuatan yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan meniru lalu sambung hati dia, dari hati lalu sambung kepada perilaku kita. Maka yang paling utama yang dibahas para ulama adalah selalu kecintaan dan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang meniru Rasulullah, kekaguman orang-orang kafir. Orang kafir kagum dengan akhlak Nabi Muhammad, dan dia meniru akhlak Nabi Muhammad, cara berbicara, tapi mereka tidak sambung dengan Nabi Muhammad, dan kita beda dengan mereka. Jadi kita memulai daripada kecintaan di dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah solusi semua problem saat ini yang dibicarakan oleh media-media, yang dibicarakan oleh pakar-pakar pendidikan, yang dibicarakan oleh keamanan, yang tadi Masya Allah juga dari pihak keamanan mulai dari Pak, semuanya Masya Allah yang terima kita sebut satu persatu ini, yang dipermasalahkan oleh beliau-beliau juga ini, solusinya adalah melalui Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat sekaligus mewujudkan kasih sayang. Maka problem semesta ini adalah di saat kasih sayang ini sudah tidak kita hadir. Dan Nabi adalah diutus oleh Allah dengan kasih sayang untuk alami semesta. Semuanya mendapatkan bagian daripada kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sedikit kita titik dan kita teliti daripada kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sangat penuh kasih dengan binatang sekalipun. Sampai di saat kita ingin menyembelih binatang, Nabi Muhammad mengatakan, "Alih tidak sehat, maka kalau ingin menyembelih, tajamkan pisau agar tidak menyakitinya." Dan Nabi pernah mengancam atau menceritakan seorang wanita di Balbar atau di Hirrah, dan seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Seekor kucing tidak boleh kita berbuat dolim kepada seekor kucing menjadi sebab di neraka. Bagaimana dolim kepada ibunya kita, dolim kepada ayah anda kita, dolim kepada saudara kita. Hilangnya rahmat itu semuanya. Maka hari ini kita akan sambung dengan Nabi untuk mengambil bagian daripada sifat kemuliaan Nabi, yaitu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha kasih. Bahkan yang nama Allah Rahman Rahim hampir setiap hari kita sebut. Agar tadi sudahkah kita merasakan di saat menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti yang disyaratkan Imam Ghazali, jangan engkau membaca nama, menyebut nama Allah, membaca sifat-sifat Allah agar kau hadirkan di dalam hati ini, ingin menghadirkan kasih sayang kepada sifat Rahman dan Rahim, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad berdukasi dengan siapa? Anak kecil. Nabi Muhammad sangat berdukasi dengan anak kecil. Suatu ketika Sayyidina Hasan Ibn Ali, Sayyidina Hasan Ibn Sayyidina Ali, suatu ketika dicium oleh Rasulullah SAW. Di situ ada salah satu seorang sahabat Nabi yang bernama Aqrab bin Hadis, merasa terhebat. Aku mencium anak kecil ya Rasulullah. Aku punya 10 anak, sungguh aku tidak pernah mencium sekalipun kepada anak-anak. Nabi memandang orang tersebut dengan pandangan yang punya makna teguran. Man la yarham man yurham. Yang tidak punya kasih sayang kepada anak, tidak akan bisa kasih sayang kepada umat. Tidak bisa berkasih sayang kepadanya. Yang tidak punya kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Man la yarham man yurham. Sayyidina Husain suatu ketika, waktu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat nikmat roti di bawah rukuk yang menaiki dan yang dinaiki sama-sama luar biasa. Yang dinaiki Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Husain naik di leher Nabi Muhammad untuk Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saat ada seorang anak kecil naik di pundak lalu mengatakan apa lagi sholat lagi pada jangan diganggu? Sayyidina Rasulullah memanjangkan sujudnya sampai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun atau ada apa sampai sujud panjang? Nabi Muhammad tidak walaupun ini ta'ala di ibni hadha, akan kami telah menaiku anakku ini. Sayyidina Husain disebut sebagai anak, telah menaiki anakku ini. Wa inni akrahu an a'jilu hatta yahya hajatah, sungguh aku tidak ingin mengganggu dia sampai selesai dia puas duduk di atas lehernya. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin anak kecil dari punya kasih sayang. Sekarang tentang Ustaz serem ceramahnya hebat sehingga mimbar ketemu anak ini. Mana ini semuanya? Nabi Muhammad tembuh dengan anak-anak kecil dengan Sayyidina Anas. Pernah Sayyidina Anas yang melayani Nabi. Ummu Sulaim adalah wanita cerdas pada saat itu. Di saat wanita-wanita Madinah menghadiahkan kepada Rasulullah ada hadiahkan macam-macam emas ada ini. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa ya Rasulullah, wanita-wanita Madinah menghadiahkan kepadamu bermacam-macam karena mereka punya macam-macam. Tapi aku tidak punya apa-apa kecuali anakku ini Anas aku hadiahkan. Aku libatkan kepada dia Rasulullah untuk khidmat kepadamu. Berkhidmat Sayyidina Anas kepada Rasulullah. Dan itu masih kecil. Namanya anak kecil ikut Rasulullah sesaat main. Ikut Rasulullah sesaat main. Suatu ketika dia ajak Rasulullah ikut anak kecil. Sayyidina Anas senang. Rupa main dengan anak kecil. Apakah Nabi menegur marah dan sebagainya? Tidak. Tiba-tiba Sayyidina Anas bercerita suatu ketika. Di saat aku bersama Rasulullah. Kemudian aku terlena karena lihat mainan anak-anak. Aku main bersama anak-anak. Tiba-tiba di saat itu ada orang yang memegang mata. Yang menutup mataku dari belakang. Setelah itu aku tahu bahwasanya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ajak main sekali, ikut main di tutup matanya. Guyonan Nabi Muhammad dengan anak kecil. Lalu ditanya, ya Anas, dari mana kau tahu kalau itu tangannya Rasulullah? Sungguh tangan Rasulullah lebih harum daripada minyak wangi. Selalu ada Sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah kelembutan Nabi Muhammad. Mana yang aku bercinta Nabi? Mana senyum yang kau berikan kepada anakmu? Mana guyonanmu kepada anakmu? Dan bercinta Nabi yang luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana dengan anak-anak beliau? Dulu adalah orang yang sangat keras kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Membunuh anaknya dan dia punya kasih sayang membunuh anaknya dulu. Tapi siapa kenal Nabi Muhammad ada rahmat dalam hatinya bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu di saat belum kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa malu karena punya anak perempuan sehingga anak perempuan yang selalu saya itu sudah mulai bisa bertutur kata. Dan Sayyidina Umar punya kebiasaan pergi jauh. Di dalam Quraisy lagi dihilangkan cinta Allah satu dia kebiasaan orang Quraisy adalah pergi ke kampung untuk berdagang. Dan tidak peduli urusan rumah karena biasa mereka bergaul dengan kaum laki-laki yang ada di sana. Pergi. Kayaknya pulang menemukan anaknya sudah mulai bisa bertutur kata. Lalu Sayyidina Umar berkata, ini siapa? Kepada istrinya. Bertanya kepada istrinya, ini siapa? Anak kita. Istrinya tetap-tetap pasti setelah ini akan dibunuh oleh Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Umar membawa penggalian, alat gali di sekarang kabul, dibawa ke padang pasir. Seorang anak yang lama tidak pernah diajak main oleh ayah andanya. Tenang saja dan senang ikuti ayah andanya pergi tenang pada pasir. Dan Sayyidina Umar menggali, ini sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar menggali pasir. Setelah dalam itu lalu naik, jenggotnya kotor. Oleh saat anak itu berpikir, apa-apa jenggotnya kotor. Dan setelah sang anak membersihkan sang jenggot, bersihkan jenggot ayah andanya, Sayyidina Umar memikat sang anak lalu ditanam hidup-hidup. Kasih sayang saat itu. Ditanam hidup-hidup. Tapi setelah kenal Nabi Rahmat, kenal yang sesungguhnya bukan hanya kenal, kenal berdoa, hadir mulut meraji tuh selawatan kayaknya kenceng banget ini akan tapi ngaku-ngaku saja Sayyidina Umar tidak ngaku-ngaku kenal Nabi Muhammad rahmat turun di hatinya setelah kenal Rasulullah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab lembut dengan anak-anaknya sampai suatu ketika ditemukan Sayyidina Umar bin Khattab gulung-gulung dengan anaknya di hadapan rumah guyonan dengan anaknya sampai para sahabat yang lain berkata ya Khalifah kau lakukan itu semua dan itu adalah Khalifah. Sayyidina Umar sedikit mengangkat suara tanda marah. Balam yakfi ahli dan yakfi ummati yang tidak punya kasih sayang dengan keluarganya tidak akan punya kasih sayang kepada umatnya. Lihat ini adalah pendidikan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang dengan anak. Ayo kepada siapa lagi? Kasih sayang yang contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, kepada istri-istri beliau dan Muhammad penuh kasih. Bukan sombongnya dan tidak sombong dengan istri indah Nabi Muhammad dengan istri beliau. Sampai dikatakan Rasulullah, kalau sudah dibedakan raga begitu gagahnya seperti dia akan kenal kebesaran dan keindahan. Tapi di saat Nabi Muhammad di rumah begitu indah dan mesranya seperti dia akan kenal perang. Ceritakan ini ada kisah Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia mau naik dari naik lagi naik onta. Mau naik onta tinggi ontanya apa yang datang dari Rasulullah? Mandangan yang indah sekali. Rasulullah jongkok dan membiarkan kaki yang meninggi, lalu lututnya ini disiapkan untuk Sayyidah Hafsah untuk naik di lututnya agar bisa Sayyidah Hafsah naik ke onta. selesai dikontak di kejadian. Ya indah pemandangannya. Belum tentu kau ceritakan ke wahai Sofia. Indah. Kau ngomongin. Ada suami menghormat. Guru apa sana? Istri. Apa itu? Itu lebih hebat dari Rasulullah SAW. Nah, ini gini loh permasalahannya karena kita ada satu hubungan tadi ya. Dia pun hadir mulut di bukan itu lah, yang gak ada hubungan. Makanya kita perlu satu hubungan ini. Apa yang bisa Allah SWT? Sehingga Aisyah SWT dengan Aisyah SWT. Iya, Sehingga Aisyah. Apa yang terjadi dengan Sehingga Aisyah? Ya, kita harus tahu bagaimana. Rahmat Nabi. Kasih sayang kepada istri beliau. Sehingga Aisyah suatu ketika melihat orang-orang Habasyah yang menari-nari. Tari Asari. Dari budaya-budaya orang Habasyah. Lagi nari-nari orang Arab itu nari-nari di sisi yang Nabi melihat. Waktu mau dibawa saya sama dia, ya kita datang hari ini buat mereka hidayah. Ya mereka senang menari-nari. Di saat itu saya tidak Rasulullah melihat, sisi Aisyah lagi melihat di belakangnya Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah ditutupi dari sisi Aisyah, tapi dilihat untuk melihat. Di mana tempatnya? Ditempelkan dia ke sisi Aisyah di bundanya Rasulullah, lalu sisi Aisyah berkata, Hati Allah, hati Rasulullah. Tipiku nempel di tipi-tipinya Rasulullah SAW. Jadi dia dengan sisa yang dari Nabi Muhammad. Nabi mulia ya Rasulullah SAW. Mana ini semua? Sisi Aisyah dan waktu awal Nabi Muhammad berbicara dengan Nabi. Nabi mengajak, menghibur karena dia masih kanak-kanak. Ya, ayo Aisyah kita lari bicara-bicara Nabi Muhammad. Sisi Aisyah sudah berlari larinya Rasulullah. Suatu ketika ingat Nabi Muhammad, ayo kita sekarang berlari, berlomba lari lagi. Akhirnya ketika Nabi Muhammad menang, Siti Aisyah kalah. Jadi dibidirnya, satu Aisyah. Masih ingat apa? Subhanallah, main membuat keindahan di rumah. Ini adalah dengan istri beliau. Bagaimana Rasulullah SAW? Indah, ini kita perlu ini rahmat ya Rasulullah dengan wanita penuh rahmat dan terbukas. Rahmat dari Muhammad SAW di saat dalam peperangan ini. Beliau dari Muhammad jago orang, tapi kenapa memang jago kenapa? Latar dulu, boleh tak tiru, jangan menipu loh, jangan berperangan. Boleh tu mat tiru, jangan kau mencicipi dalam peperangan. Ya peperangan yang terjadi di luar Islam sana dia mencicipi. Kalau sudah benci dengan orang Islam, mencicipi jangan bakar diri. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kalau sudah terjadi peperangan, pembunuhan, bahkan dalam pembunuhan, wa idza qatalu fa'tilul qitlah. Kalau bunuhnya benar, jangan sampai kau colok matanya, hidungnya kau sakit ringan, nggak boleh. Mati selesai. Jadi Nabi tidak mengajarkan benci kepada kemanusiaan di dalamnya. Selesai. Dalam peperangan. Walaupun bunuh wanita, jangan membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh anak kecil dalam peperangan. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Di dalam peperangan itu ternyata Nabi mengajarkan kasih sayang. Nabi rahmat dan bin alami. Dan kepada orang yang bermaksiat bagaimana Nabi SAW. Nabi Muhammad dengan orang yang bermaksiat sekalipun dia. Nabi penuh kasih sayang bahkan mengajari manda. Ada seorang pemabuk dihukum saat ini. Dicambuk, dilepas, ada sebagian sahabat Nabi yang mengatakan, Astagfirullah, terhina engkau. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, Nabi dengan marah. Lalu'inu saikhaiton ala'ik. Jangan kau bantu setan kepada saudara untuk mengalahkan saudara. Jangan kau jadikan saudara untuk hukum asa, merendahkan, kehinaan. Kalau sudah tobat, kebaikan Allah akan mengampuni. Jadi orang lebih bagus dari mana? Seorang wanita yang meninggal karena dirajam waktu itu, dan dia minta dirajam mengaku perzinahannya, dan dia adalah zina mohsan, akhirnya dirajam. Sampai mati akibatnya waktu itu mencibirkan ini adalah wanita pelacur yang mati dalam keadaan dirajam karena zina. Orang-orang yang waktu itu pada mencibir lalu dimatakan, Nabi mengucapkan kalimat yang luar biasa demi Allah. Kalau ditimbang tobatnya wanita ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya tobatnya wanita ini lebih hebat lagi. Ada itu menandam di kapan datang balas. Nabi selalu menyuruh hei yang punya dosa, ayo tobat kembali kepada Allah. Bukan untuk mencaci dan mengolok. Sekarang kadang kita kerjanya mencaci dan mengolok, merendahkan dan seterusnya. Bahkan mengaku Islam kata yang buat kerusakan di tengah tubuh ini. Kebong, mati Islam yang gitu. Hanya pada amanah tidak usah khawatir dengan Islam yang benar. Tidak ada kau bicara nih. Kau mati Islam. Orang kafir pun kalau kita bunuh orang kafir harus benar nih. Tidak ada yang beli Allah. contoh. Bahkan kita mungkin tidak tepat dengan contoh, padahal contoh itu hanya kita belajar dengan hati agar kita berpikir pada tenung belajar. Sekarang kita sering kebal, sedang tahu, oh ya anak Muhammad gini, siapa yang ngomong gitu? Dan kita sering kebal dengan hal, kasih sayang kita sudah bilang, contohnya nyata. Perjanjian pembantaian dengan Palestina dan sebagainya. Pembantaian pembantaian karena di Cincang dan sebagainya. Dan kita kalau dia sekarang dia cerita tuh, oh saya punya kabar lebih dahsyat lagi gitu. Oh saya kemarin saya dapat kabar kita ini di WA kiriman lebih, oh lebih kejam lagi, oh cuma gitu. Jadi tidak kembali kejahatan-kejahatan kembali enteng ya. Karena kalau dia tidak membaca dengan hati dan melihat kisah dari Rasulullah SAW baca dengan hati. Karena kita ini ingin mendapatkan bagian daripada apa Rasulullah, bukan sekedar cerita apa tadi sudah luar biasa. Puncaknya. Baik kita kisahkan atau tidak, baik kita baca boleh atau tidak baca boleh. Jadi baca boleh itu bukan ketemu yang jumlah nabi ini sudah pasti saja oleh Allah. Wah ini nasional Allah pun nanti. Apa pesan kita dan yang dengan Allah? Kita menjadi nabi agar kenal nabi SAW. Kita agar kenal nabi, cintai nabi SAW. Bukan sekedar kita menyanjung saja akan kami kita ingat. Kita menyanjung nabi agar kita ini jatuh cinta ke Rasulullah SAW. Kita sambung dengan nabi SAW. Ini yang diperlukan, baca sejarah Nabi. Kalau tidak baca, memang tidak bisa kenal Nabi. Maka perlu yang dilakukan para ulama, para masyaitah, agar baca maulid, baca ini. Tolong kepada siapapun yang sering mengadakan perayaan pembacaan maulid, tolonglah ada penjelasan dia terus satu buat sesuatu, apa ngerti? Jangan sampai awal kalau tidak ngerti isinya apa Nabi. Jadi tidak ada tuh hati. Selamat tidak ada pahala, tapi kalau cerita tidak dipahami, tidak ada faedahnya. Kecuali Al-Quran ada pahalanya. Para ulama. Kalimat yang bukan zikir dan bukan sholawat, kalau dibaca nggak paham, tidak membawa faedah besar. Agar tadi dipaham dan perlahan demi perlahan. Kalau sholawat ya Allah sholli ala Muhammad. Paham nggak paham kita paham. Ini penyanyi Nabi yang bersholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita ingin membaca sejarah Nabi untuk aku. Cuman kita itu sering lupa. Saya aku ini sama Nabi itu lagi. Kita sudah membaca sejarah Nabi kayak gini. Tapi kita langsung membaca langsung ulama-ulama sejarah kubur dunia semuanya harus bohong semuanya ulama habis semuanya. Orang kaya rakus semuanya sudah tidak ketiak turan agama orang kaya sudah habis semuanya lagi. Yang miskin yang melarat pun tidak bisa dipercaya anak kerja begitu aja sudah tidak akan marah dari sholat dan sebagainya. Siapa lagi? Bapak-bapak wah ada orang bapak yang bapak sudah pernah ngambil habis semuanya sudah habis. Ibu pun juga anak tuh anak sampai sekarang sudah habis semuanya. Kok orang lain? Ente siapa ente? Kok senang ngomongin orang, mentahin orang? Ente dia yang ustaz rasa dirimu ustaz di rahmatmu ada atau tidak? Yang pedagang dirimu, gak usah bingung. Kita sering lupa membaca sejarah Nabi langsung untuk nilai orang. Masalah dirinya adalah bukan orang yang butuh kepada orang yang lain. Jadi problem kita, problem saat ini adalah problem kita ini lupa hal lain. Soalnya kita bukan daripada manusia yang di sisi yang kita takut dan diwalan untuk melakukan dan untuk Rasulullah SAW. Ngantuk-ngantuk, loh, apa yang ngurusin sama anak? Ini suami gak punya kasihan pada istri, boleh istri gak gini, loh. Ini ya permasalahan kita adalah tidak pernah menjadikan kita bagian dari mana orang yang membaca sejarah Nabi, akhlak Nabi untuk dirinya sendiri. Nah ini makanya problem, oh mau baca mau dengar Nabi secara apa? Mungkin banyak, dan semakin dari semakin banyak. Agar tadi kita perlu kuasanya yang kita baca dari akhlak Nabi akan kita terapkan di dalam diri kita. Dan menerapkan ini ada kuncinya. Ada orang menerapkan akhlak Nabi SAW, ada yang suhu, lahirnya saja. Karena akhlak Nabi itu menarik. Dia pun bohong dia. Bohong dia, tidak pernah. Sopan, ngomonglah terlalu. Akhlak Nabi, tapi munafik. Dan kita tidak butuh yang itu akan, tapi kita melakukan akhlak. Jadi meniru Nabi ada dua model. Meniru Nabi kalau ingin dikingin disanjung oleh manusia, karena sudah terlanjur disebut ustaz. Terlanjur disebut sakyai, jadi menjaga akhlaknya Rasulullah. Saya masa saya makan biji ini hanya jaga namanya di depan tempatnya ngikutnya. Oh saya ini kiai, saya ini ustaz. Oh saya hanya ikut tapi dilihat orang saja. Ini problem ini yang yang lain juga begitu, kita sering melakukan hal-hal yang semacam itu adalah tidak dengan hati yang sanggup dengan Nabi SAW. Hanya ini dilihat oleh manusia secara lahir. Dan benar apa yang secara lahir? Oh, Masya Allah, Ustaz ini kelihatan ikhlas, kelihatan tulus, kelihatan khusyuk, kelihatan ini. Tapi yang dilihat Nabi adalah bagaimana hatiku dengan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita paham dan kepada semua anak-anak kita membaca risalah-risalah, membaca sejarah Nabi dengan hati. Dan sekarang perlu kita di rumah kita, Anda yang suami sila, jangan bicara dengan istri kalau Anda suami, bicara dengan diri sendiri, dirimu sendiri. Ulil haqq wal ka'wal ka'adana. Kita berani mengucapkan sesuatu yang baik, dia berdiri diri dari sini, memulai dari kita sendiri. Kita pernah dalam saat kita mau berhampir rumah tangga kita tidak. Rumah obat ada dirimu sendiri. Itu keramat yang sesungguhnya, keramat bukan orang terbang di awal malam, bukan berjalan di atas sakit. Keramat itu keluar dari kebiasaan yang jelek itu. Haram kori pun dia ada tidak saya ingin keluar dari kebiasaan yang jelek. Kalau mau terbang dari tiket naik pesawat, tes. Gak usah mikir khayalan punya ibu mau terbang. Kalau mau berjalan di atas naik perahu lebih enak sambil makan. Ini selesai kisah ini. Kita ingin keluar dari adat kita yang tidak baik, yang dengan istri kurang santun, yang dengan suami. Guru yang belakang kata lagi. Soleh kan semuanya. Ibu-ibu yang suka cerewet sama suami yang datang nanti. Lihat kami. Mau ngapain itu cerewet? Durhaka sama orang tua saja dosa gede, apalagi durhaka sama suami itu gede lagi. Ya itu sekarang lagi pengajian. Ngapal berjanji, ngapal Quran. Apa saja? Berarti tidak punya kasih sayang. Sama suami-suami ini. Mana kasih sayang kepada istri? Lembutan kepada istri. Sesungguhnya. Anak-anak beri waktu mereka untuk bermain. Komunikasi yang baik. Ini hati. Nabi SAW sangat indah. Maka perlu kita menghadirkan keindahan-keindahan akhlak Nabi SAW. Tapi ingat, setiap membaca harus kita latihan, harus sadar aku ini ibu. Problem kita ini problem itu. Kita punya ilmu tapi kadang ilmu untuk orang lain. Ada ustaz mungkin hadir majlis untuk belajar, bukan untuk dirinya sendiri, untuk pulaan membuat belajar dengan diri. Jadi ada belajar serius, mencatat masalah, kenapa? Akan saya ajarkan nanti, kok begitu saja, kayak komputer buat lewat saja. Sementara kita bukan komputer, ada hisap kita. Inilah ulama maksud yang diingatkan dengan Nabi SAW. Dan ilmu, rupanya mau serius mencatat masalah, paling hebat. Tapi tujuannya adalah untuk mencari orang, mana untuk dirimu sendiri. Al-Quran dikumandangkan bukan untuk orang lain, untukmu. Aku inilah pendidikan dari Imam Haddad, rahimahullah ta'ala, ini dan saya jadi. Imam Haddad mengajari bapaknya beliau, kalau mengatakan, wadika ya Abi, selalu mengatakan, akulah yang pertama kali aku ajak bicara. Jadi mari kita semuanya koreksi di rumah kita, kelembutan. Akhlak kita, akhlak Nabi SAW bukan sikit, kita baca, akan tapi harus kita rasakan untuk diri kita. Maka inilah manusia yang satu dengan Nabi SAW. Kalau akhlak itu hampir kesepakatan, orang yang berakhlak akal, orang yang berakal. Ya itu tidak punya agama, Islam ngerti kalau kasih sayang itu bagus. Lemah lembut adalah bagus. Tapi karena apa itu semua? Dalam hidup bertetangga, ya ada hidup bertetangga, Nabi mengajarkan. Tapi orang yang tidak kenal Nabi Muhammad pun ngajari hidup bertetangga yang baik. Kalau penolong, kerja bakti, dan sebagainya bertetangga. Tapi bedanya kita, tidak ada yang kita lakukan di dunia dengan sesama kita. Kecuali karena kita ingin sambung dengan Nabi SAW. Sampai urusan-urusan Nabi mengatakan gimana? Maka ayo minum bilai wa yamun akhir wa yuk rinjau. Urusan tetangga ada hubungannya dengan iman. Wa yuk rinjau. Kemuliakan kamu ada hubungannya dengan iman. Apa lagi? Urusan dengan sesama manusia hubungannya dengan iman. Bahkan hubungannya dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Baiklah, inilah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah oleh Allah SWT dengan kesempatan yang luar biasa. Ya hadir, bisa hadir majlis ini dia akhlaknya Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi SAW. Hadirkan untuk kita, bukan untuk kita baca, tapi ingat untuk kita. Dan mohon semuanya yang belajar nanti pertama adalah untuk diriku. Kami selalu pelatih-pelatih, kalau belajar sama suami yang rasa single-single dan itu bang, denger-denger, rasa sama gitu. Betul, tidak sayang, ini repot menurut mestinya. Senang mestinya mau hadir majlis, saya boleh. Bukan aku mau belajar. Sehingga akan ketemu judulnya. Tidak usah lama-lama belajar. Artinya sekarang perlu kita koreksi diri. Koreksi diri memang yang namanya aku ini lah. Aku itu kalimat yang paling akrab dengan iblis. Sombong ego bilang itu. Anak apa ini? Kalau kita dibina, kalau kita ini diri, aku lebih bagus daripada Adam. Kesombongan. Sama kita pun demikian. kita dengan kesalahan kita susah sering kelihatan orang lain. Maka kalau bicara tentang kasih sayang, ternyata yang kita bicarakan kritik ke orang lain itu koruptor, penjahat, pengkhianat dan sebagainya, soalnya dia sudah jadi malaikat. Padahal dia adalah orang yang tidak pernah senyum di rumahnya dengan istrinya. Pulang pun tiba-tiba marah marah, tidak sadar kalau istrinya sudah merawat anaknya dan seterusnya. Atau seorang istri ketanya untuk gaji kurang, gaji kurang, jangan begini, semuanya naik, BBM naik, gajinya tetap begini, ada. Tidak sadar bahwa di sana ada wanita yang cuma kata Allah sudah habis, sudah dipukul sama suami, ternyata duitnya dihabisin. Wanita mana? Kan? Suaminya kurang ajar kepada seorang istri. Tidak mau bersyukur dia kalau diberi oleh Allah segala kenikmatan. Maka sekarang zamannya jangan menghadirkan rahmat. Dan nanti insya Allah akan dihadirkan dalam sisi lah. Bagaimana rahmat dengan anak, rahmat dengan binatang, rahmat dengan orang masyarakat, setelah ada detail selain kita sadar. Bahwa tadi kita ini perlu mencatat Nabi SAW dan semuanya indah. Dan guru cinta adalah Nabi Muhammad, guru Allah Nabi SAW dan Nabi Muhammad. Guru kebersamaan adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah berdoakan dengan doa yang jelek. Nabi Muhammad tidak pernah berdoakan doa yang jelek. Nabi SAW berdoakan doa yang jelek. Maka di saat Nabi dipukuli, diseksa waktu Nabi Muhammad berada di Thaif. Bagaimana Nabi Muhammad keluar dari Thaif? Nabi Muhammad di saat ditawari oleh malaikat, gunung itu akan ditumpahkan saja ke kaum Thaif. Nabi Muhammad mengatakan, jangan lakukan itu. Allah mahdi kaum ini bagi nabi layak namun mohon kepada Allah yang memberikan petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka yang tidak tahu. Kemudian setelah itu apa? Allah mahdi kaum ini. Allah mahdi dan berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Fa inna layak Allah mana tu aktifmu dalam riwayat ya Allah jangan kau hukum mereka. Pada kita menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik inilah yang bisa kami hadirkan karena setelah ini ada guru mulia Habibullah bin Muhammad Al-Harun Rabbi mendidik dan semua sudah bersabar ini semuanya adalah beliau sekarang ke perjalanan ibu bersabar berapa adalah di angkasan ini adalah lepas iman sambil menunggu beliau kata mereka Habib Allah bin Muhammad Al-Harun akan menyampaikan beliau adalah guru kami yang sering kami sebut di masjid alhamdulillah beliau dengan susah payah semalam tidak tidur karena perjalanan dari Kediri langsung ke Surabaya Surabaya tinggalan sama pengen mundur sampai sekarang alhamdulillah ada waktu mohon ibu sabar sejenak. Dan kami ibu akan berhati-hati untuk menjaga barang-barang yang berharga termasuk anaknya, dan kita berapa anak hilang tolong dijaga dan mohon ibu tidak cukup kita menghadiri majelis sekali, ayo bersama gabung dengan majelis yang semacam ini gabung dengan majelis yang semacam itu terus menerus, dimanapun berada karena tidak cukup kita ngaji sekali dan kita harus terus dan terus sambung dan sambung itulah ilmu akan selalu tambah dan tambah benar. Dengan berbekal dengan ilmu itulah nanti kita akan semakin ngerti mana yang harus kita lakukan dan mana harus kita tinggalkan. Tapi ingat, belajar ilmu ada pun untuk diriku sendiri. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan sambil nunggu kita masukkan sambil masuk ini. Dan juga jangan lupa para bapak ibu yang masih punya kesempatan waktu dan tenaga nanti agar bisa bertahan sebentar nanti di awal langsung ada kita lanjutkan acara lanjutan siaran langsung untuk damai di Indonesia di buat bagi acara juga yang ada kesempatan dulu mohon tidak dibarat mohon saya yang ingin dibarat selesai insya Allah kita berkah seperti itu semua baik ini saja insya Allah sambil tunggu beliau ada beberapa hal yang harus kami sampaikan program-program di pondok pesantren ini program kami itu sederhana kita akan buat sebanyak-banyaknya program sebanyak-banyaknya program mulai dari sekolah, radio, semuanya tujuannya adalah kita ingin memperbanyak kawan dan sahabat mungkin ini jangan dilupakan dari satu ini kita ingin banyak kawan semoga dengan perkawanan persahabatan kita ini menjadi kita itu saling tolong menolong nanti di akhirat bukan saja di dunia ada kisah ya? Kisah penutup dan ini ada kartu ini adalah kartu untuk berjuang dan dibawa ambil semuanya. Jadi, ada dikisahkan bahwasanya suatu ketika ada orang kecil di Allah masuk bercerita tentang keadaan Nabi Sultan. Jadi kisah ini marfu kepada Nabi. Bukan kita kisah ini Allah masuk. Nanti di surga itu, ahli surga itu mencari sahabat-sahabatnya. Mencari sahabatnya sudah ketemu semuanya. Ada satu orang mencari sahabatnya ketemu semuanya, ada satu yang tidak ketemu. Lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat sahabatku sudah ketemu semuanya di surga hanya satu, tidak ada di mana? Malaikat tidak tahu dan malaikat menjawab, oh sahabatku yang pertama ini di neraka jahanam. Tolong malaikat mintalah kepada Allah agar dinaikkan ke surga. Demi Allah sungguh aku pernah bertemu dengannya sesaat karena Allah. Sesaat bukan ngaji terus-terus. sesaat karena Allah. Malaikat mengadu kepada Allah dan dikabul akhirnya orang yang di neraka tadi tertolong oleh sahabatnya yang di surga gara-gara pertemuan sesaat karena Allah. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Kenapa kita pengen banyak kawan? Ya barangkali semoga tidak kepleset saya. Kalau saya kepleset, apa nolong? Apa ibu-ibu nolong? Kalau saya kepleset, jadi hakikatnya Mustafa keliling sana kemari bukan bagi-bagi surga, bukan kita namanya surga, justru kami cari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh bapak yang dibawa dari sana. Capek dari sana, cukup panas, dan sudah airnya nggak nyampe-nyampe. Ini sabar, akhirnya jarak itu masuk surga. Saya selamat. Saya ditolong, jadi kiai bukan bagi-bagi surga, kiai nggak punya surga. Tapi kita mencari surga, maka dari itu yuk semangat kita mencari kawan dalam kebaikan. Maka di sini ada wajah. Kita ada pemikiran juga dan sebagainya. Termasuk yang terakhir, barangkali kami sampaikan semuanya. Kita membuat program, ayo. Setiap orang saya ajak. Kami ajak, ayo membuat ini, membuat ini, membuat ini. Buat, jangan hanya begitu, toh. Jangan hanya majlis, toh. Majlis. Majlis itu mengumpulkan orang berpotensi. Setelah ini buat apa, ayo. Bukan hanya majlis-majlis, masa selesai ini. Tapi kita ingin buat program selanjutnya. Makanya akan kita serukan lagi. Barangkali yang keluar dari ini, saya punya tanah 10 hektar, ayo. Saya pun, tak datang ini. Saya punya duit nganggur berapa miliar tapi kita tanya. Bahkan sampai ini yang bukan miliar, bukan tanah yang berlimpah ruah itu akan tapi sambung hati. Termasuk program terakhir adalah mobil ini adalah ditiru oleh yang lainnya. Termasuk pesantren-pesantren, mobil, limo, sumbangan barang rongsok. Ada apa urusan dengan barang rongsok? Barang rongsok sekarang kita promosikan membangun pesantren dengan barang rongsok. Biarpun panci bolong berikan. Tujuannya apa? Untuk ingat hati. Paling tidak dia merasa nyumbang pondok hatinya nyambung. Tidak akan ada kebencian dengan pondok. Rongsok bingung tukang rongsok bagian kita juga bingung tuh. Ada nggak sih? Mungkin mesin jahit ini semuanya rongsok. Tujuannya bukan itu. Semuanya didatangi. Nanti anggota baru sahabat. Mungkin dengan pancinya dia selamat. Saya pun terus selamat dengan itu. Ini barang rongsok. Rongsoknya bukan untuk jual ya. Ini untuk kebutuhan banyak para kiai-kiai. Udah ya ini orang gugatan orang tuh sambung. Jangan diberesin sendiri tangan sendiri. Tidak rekod. Tidak apa itu dengan sendiri. Enggak. Kita perlu banyak kawan nih. Kejuang-kejuang yang kita tangani masya Allah. Kejuang-kejuang yang bahkan ada sebagian pejuang yang nggak naik, yang di sana, bahkan yang tidak disebut namanya, bahkan yang tidak pernah ketahuan orangnya. Kita perlu banyak sahabat-sahabat. Maka dari itulah perjuangan umat Nabi Muhammad semakin mudah. Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah, semoga di pondok ini ada tambang emas. Kalau tambang emas nggak tutup dengan duit ini, saudara-saudara. Kita pengen ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang di surga, ya Allah. Pokoknya berjuang di surga, ya Allah. Siapa pun dia, biarpun kemarin di jatah, masuk sini di surga, ya Allah. Pengen gitu, tak? Biarpun hanya dengan panci bolong dan sebagainya. Ini yang kami hadirkan. Maka nanti mohon lihat program-program dakwah yang ada di sini. Kita akan buat sesi radio setiap kota. Alhamdulillah radio sudah banyak, alhamdulillah. Dan kita akan menghadirkan juga televisi. Ini semuanya perlu berjuang-berjuang. Dan nanti ada manajemen tadi yang awal, manajemen Al-Bahjah, beliau akan manage semuanya. Sebab sesuatu kalau tidak di-manage, kata Imam Ali, memang Ali, kita semuanya akan kalah dengan kebatilan yang di-manage. Ada aturannya, maka saya pasrah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tahan di waktu guru-guru yang akan terlalu sampai insya Allah selesai masalah rongsok barunya tujuannya akhirnya rongsok. Nah tujuannya rongsok itu agar sambung hati Allah. Enak, kalau sudah sambung hati tidak akan punya kebencian dengan pondok, dengan majlis. Akhirnya saudara kita banyak ini saja insya Allah. Mohon dikasih jalan, tidak usah salaman ya. Kalau cinta sama Habib tidak usah salaman. Biar beliau nyaman, masuk. Yang tidak salaman lebih gede berkahnya. Salaman itu tanda cinta, hakikatnya di hati. Salam. Ibu sabar sebentar ibu. Ibu banyak yang kirim SMS katanya kata panas. Kalau semakin rasanya panas, semakin gede pangkatnya. Makanya ketahuilah semua yang kurang di dalam pelayanannya kami serahkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada umatku yang datang ke sini ternyata mestinya ditempatkan yang terhormat, ternyata tempatnya tidak terhormat. Ya Allah muliakan nanti pada makanya. Assalamualaikum.